Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala. Masalah Ar-Rabi'ah, permasalahan yang keempat dari bab atau dari kitab shalah, bab tentang syarat-syarat, rukun-rukun dan juga hukum orang-orang yang meninggalkan as-shalah. Permasalahan yang keempat, qala fi arkaniha, tentang rukun-rukun salat. Al-arkanu hiya ma takunu minha al-ibadat, ma tatakawwanu minha al-ibadat. Kita akan mengkaji sekarang terkait rukun-rukun salat. Sebagaimana yang telah lalu pada pertemuan kita, kita telah bahas syarat-syarat salat. Maka setelah itu kita masuk kepada masalah yang berikutnya, adalah rukun-rukun as-salah. Qala al-arkanu, definisi rukun hiya adalah ma tatakawwanu minha al-ibadatu, bagian-bagian dasar terbentuknya suatu ibadah. Inilah yang namanya rukun. Bagian dasar, bagian-bagian dasar terbentuknya suatu ibadah. Wala tasihul ibadatu illa biha. Dan ibadah itu tidak sah kecuali dengannya. Kecuali dengan adanya rukun-rukun tersebut. Kemudian apa bedanya antara rukun dengan syarat? Dijelaskan oleh beliau, qala wal farqu bainaha wa baina syurut. Dan perbedaan antara rukun dengan syarat adalah anna syarta yataqaddamu 'ala al-ibadah. Bahwa syarat sama seperti rukun, tetapi perbedaannya hanyalah bahwa syarat itu dia mendahului ibadah atau di luar amalan ibadah itu sendiri, di luar amalan ibadah, di luar zat ibadah. Wa yastamirru ma'ahu, dan syarat itu terus-menerus, sifatnya terus-menerus ada selama berjalannya ibadah. Wa ammal arkan, adapun rukun, fahiya allati tashtamilu 'alayha al-ibadatu min aqwalin wa af'alin. Adapun rukun adalah ucapan dan perbuatan yang terkandung di dalam ibadah. Inilah perbedaan antara rukun dengan asyarat, yaitu bahwa syarat dia adalah perkara yang harus dilakukan, yang harus ada dalam suatu ibadah, tapi dia di luar atau sebelum ditegakkannya ibadah atau di luar ibadah, seperti syarat wudu adalah muslim, seorang muslim, ini syarat di luar amalan ibadah. Syarat salat, muslim, baligh, sudah usia baligh, berakal, ini syarat-syarat yang harus terpenuhi di luar zat ibadah itu sendiri. Adapun rukun, maka rukun adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan di dalam ibadah. Inilah perbedaan antara rukun dengan syarat. Dan kesamaannya, bahwa syarat dan rukun itu, jika ditinggalkan, maka ibadah tersebut tidak sah. Ini kesamaan antara rukun dengan syarat. Yang namanya rukun, atau yang namanya itu adalah syarat, itu harus untuk dikerjakan. Harus ada dalam suatu ibadah, dalam seluruh ibadah, ada rukun dengan syarat, harus ada. Jika salah satu dari syarat atau salah satu dari rukun tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut tidak sah. Sama-sama harus dilakukan, harus ada syarat dengan rukun tersebut. Jadi orang yang meninggalkan syarat atau meninggalkan salah satu dari rukun atau salah satu dari syarat, ini tidak sah ibadahnya. Baik dia meninggalkannya dikarenakan lupa atau jahil, tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Seseorang lupa, misalnya, di antara syarat sholat adalah wudu. Wudu amalan yang dilakukan di luar sholat. Seseorang lupa wudu sebelum sholat, maka tidak gugur syarat tersebut. Jika dia ingat, sudah selesai sholat baru ingat dia, ternyata tadi dia sholatnya tanpa wudu, maka sholat dia tidak sah. Wajib bagi dia mendatangkan syarat yang dia tinggalkan tadi, yaitu wudu, dan mengulang lagi sholatnya. Maka yang namanya syarat dan rukun tidak bisa gugur. Seseorang sholat, dia lupa membaca Fatihah. Lupa membaca Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah? Ini rukun. Di antara rukun-rukun sholat. Maka jika dia ingat, maka tidak sah sholat dia, dan dia harus menambah rokaat yang dia lupa membaca Al-Fatihah pada rokaat tersebut. Baik, kita lanjutkan. Qala wa arkanuha arba'atu, wa arkanuha arba'at asyara ruknan. Dan rukun-rukun sholat jumlahnya adalah 14 rukun. Jumlah rukun sholat adalah 14. La tasqutu amdan, wala sahwan, wala jahlan. Yang mana seluruh rukun ini, seluruhnya ini, 14 rukun ini tidak bisa gugur karena sengaja. Seorang meninggalkan rukun tersebut dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya. Atau karena lupa, dia meninggalkan rukun tersebut karena lupa, tidak bisa gugur. Harus ada rukun itu, harus ada, tidak boleh digugurkan, baik karena sengaja atau karena lupa, dan tidak pula karena kebodohan, dia meninggalkannya karena kejahilan dia. Dalam seluruh keadaan, rukun tersebut tidak pernah gugur. Tidak pernah gugur. Maka jika ditinggalkan, dia harus mengulang kembali sholatnya. Harus mengulang kembali rukun yang dia tinggalkan tersebut. Dan tidak diterima, tidak sah sholat dia. Berbeda halnya dengan kewajiban. Dengan kewajiban beda. Sesuatu yang wajib, jika ditinggalkan karena lupa, maka di sini tidak perlu bagi dia untuk mengulang lagi. Tidak perlu bagi dia untuk mengulang lagi kewajiban yang dia lupa tersebut. Tetapi kalau rukun atau syarat, jika dia lupa, maka harus dia mendatangkan, mengulang lagi yang dia lupa tadi. Dia harus mendatangkan sesuatu yang dia tinggalkan dari rukun atau dari asyarat. Wabayanuha kama yali, penjelasannya sebagai berikut. Qala al-awwal al-qiyam, rukun salat yang pertama adalah al-qiyam, berdiri. Fil fardhi 'ala al-qadiri muntasiban, berdiri pada sholat wajib bagi orang yang mampu untuk berdiri dengan tegak, muntasiban, yakni dengan tegak berdiri dalam sholat wajib. Inilah rukun sholat yang pertama adalah al-qiyam. Para ulama sepakat bahwa berdiri dalam sholat wajib itu hukumnya rukun di antara rukun-rukun as-shalah. Berdiri dalam sholat fardhu ini rukun dalam di antara rukun-rukun as-shalah. Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah, qumu dari kata qama, dari kata berdiri, dan tegakkanlah salat tersebut, berdirilah kalian dalam mengerjakan salat untuk Allah, qanitin, dengan khusyuk kepadanya. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW kepada sahabah Imran bin Husain, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin. Salatlah kamu dengan berdiri, salatlah kamu dengan qa'iman, dengan berdiri. Fa illam tastati', jika tidak mampu berdiri, tidak mampu seseorang untuk berdiri, sama sekali tidak bisa lagi dia untuk berdiri, maka salatlah sambil duduk. Fa illam tastati', jika kamu juga masih juga tidak mampu untuk sholat sambil duduk, maka kata Rasul, fa'ala jambin, maka sholatlah sambil berbaring. Berbaring dengan menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri, menghadap ke arah kiblat. Maka hukum asal al-qiyam, berdiri pada sholat wajib, pada sholat fardhu, ini hukumnya rukun, harus dan wajib seseorang dalam sholat fardhu, dalam sholat wajib, itu untuk berdiri sholatnya. Kecuali tidak mampu. Kecuali tidak mampu. Maka permasalahannya beda lagi jika dia sudah tidak mampu untuk berdiri. Tapi selama dia mampu untuk berdiri dalam sholat wajib, tidak boleh dia duduk. Tidak sah sholatnya jika dia duduk, padahal dia mampu untuk berdiri. Terus bagaimana jika seseorang hanya mampu sebentar saja berdirinya dan tidak kuat berdiri lama-lama, maka di sini sholatnya, yang pertama, dia pertama kali dia melakukan sholat dengan berdiri. Jika dia sudah merasa lelah atau takut untuk jatuh, maka baru saat itu dia duduk, karena dia masih mampu untuk berdiri walaupun sebentar. Seseorang misalnya dia tidak mampu berdiri kecuali dengan bersandar dengan tongkat, maka dia sholat berdiri dengan bersandar dengan tongkatnya tersebut. Masih mampu berdiri dia, bersandar dengan sesuatu tertentu, tapi dia bisa berdiri, maka dia bersandar dengan sesuatu tertentu itu. Tapi jika dia sudah tidak mampu lagi untuk berdiri, maka baru saat itu dia boleh untuk duduk. Ini dalam sholat wajib. Dalam sholat wajib. Qala fa'in taraka al-qiyam, fa'in taraka al-qiyamu fil fardhi li'udhrin. Fa'in taraka al-qiyama fil fardhi li'udhrin. Jika dia meninggalkan rukun yang pertama ini, dia meninggalkan berdiri pada salat fardhu karena ada udzur, karena ada udzur. Seperti apa? Kamaradin, seperti sakit. Wa khawfin, dan rasa takut. Wa ghairi dhalik, dan yang semisalnya dari udhur-udhur yang dibolehkan, yang diterima. Fa innahu yu'dharu bidhalik, maka dia mendapat udhur dengannya. Yakni boleh dia salat dengan duduk atau sebatas kemampuan yang dia mampu. Wa yusalli ala hasabi halih, dan dia salat sesuai dengan kemampuan dia. Qa'idan aw 'ala jambin, baik itu dengan posisi duduk atau dengan berbaring. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan kepada suatu seorang hamba kecuali dengan apa yang dia mampu. Wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Rasul mengatakan, apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah sebatas kemampuan. Maka jika seorang tidak mampu untuk berdiri dalam salat wajib, maka dia boleh untuk duduk, mengerjakan salat sambil duduk. Kemudian bagaimana cara salat sambil duduk? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan duduk seperti orang yang tahiyah, seperti tasyahud pertama. Ada juga yang mengatakan duduk sambil bersila. Namun pendapat yang sahih bahwa boleh bagi dia duduk dengan seluruh keadaan yang dia inginkan. Tidak ada tata cara yang sabit dari Rasulullah SAW tentang tata cara sholat dengan duduk. Maka Rasul hanya menyebutkan sholat sambil duduk, tidak menyebutkan bagaimana posisi duduk tersebut. Maka di sini umum tidak bisa kita mengatakan bahwa ini lebih utama dan seterusnya. Maka duduk sesuai apa yang dia inginkan, baik selonjor atau bersila atau duduk seperti tasyahud, ini boleh semuanya. Inilah pendapat yang sahih, pendapat Sa'id bin Musayyab, juga Ibnu Jubair dan juga beberapa ulama yang lain. Demikian pula pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Allamah Al-Wadi'i, Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Dikarenakan tidak ada penjelasan dari Nabi SAW terkait posisi duduk bagi orang yang sakit, maka perkaranya luas, perkaranya bebas. Kemudian bagaimana jika dia melakukan ar-ruku' dan as-sujud ketika dia sholat sambil duduk? Jawabannya, jika dia masih mampu untuk ruku' maka ruku' dengan berdiri. Jika seseorang tidak bisa berdiri maka dia sholatnya duduk. Tetapi jika dia mampu untuk ruku' saja maka dia ruku' dengan berdiri. Ruku', posisi ruku' seperti berdiri, seperti orang sholat biasa. Tetapi jika dia tidak mampu untuk ruku', maka cukup bagi dia mengisyaratkan dengan kepalanya. Dia mengisyaratkan kepalanya dengan menundukkan kepalanya sedikit. Menundukkan kepalanya sedikit. Kemudian jika selesai dari ruku' sami Allahu liman hamidah, dia mengangkat lagi kepalanya. Kemudian sujudnya, jika dia mampu untuk sujud dengan sempurna seperti halnya orang biasa, maka dia harus untuk sujud secara sempurna karena dia masih mampu untuk sujud. Namun jika dia sudah tidak mampu untuk sujud, maka cukup bagi dia untuk mengisyaratkan dengan kepala lebih rendah dari posisi ruku. Lebih rendah dari posisi ruku. Inilah sifat yang disebut dengan al-ima, mengisyaratkan dengan kepala. Salat dengan duduk dan mengisyaratkannya dengan kepala. Jika pada ruku dia menundukkan kepalanya sedikit, kemudian pada sujud dia menundukkan kepalanya lebih bawah lagi. Kemudian ada sebuah tanbih disebutkan oleh sebagian ahlul ilm bahwa apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia berupa al-ima, mereka ketika ruku atau ketika sujud mengisyaratkan dengan badannya. Ini adalah kesalahan. Jadi al-ima itu bukan dengan badan, tapi cukup dengan kepala. Mengisyaratkan dalam ruku atau sujud itu cukup dengan kepala, bukan dengan badan. Bukan dengan badan yang dibungkukkan badannya, tidak. Tetapi cukup dengan kepala. Inilah yang sahih. Inilah pendapat yang sahih bahwa dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang al-ima yaitu dengan kepala. Wa yumi'u bi ra'sihi. Dan mengisyaratkan al-ima dengan kepalanya, bukan dengan badannya. Ini juga faedah yang disebutkan oleh Syekh Usama Al-Amri pada daurah yang beliau sampaikan ketika beliau datang di Indonesia, bahwa al-ima itu dengan menggunakan ar-ras, bukan dengan al-badan, bukan dengan al-badan. Au ala jambin. Kemudian jika seorang tidak mampu untuk duduk, maka kata Rasulullah SAW, fa illam tastati fa ala jamb. Tidak mampu lagi kamu untuk duduk, maka salatlah dengan berbaring. Bagaimana cara salat berbaring? Yaitu caranya dia memiringkan badannya ke arah kiblat, memiringkan badannya ke arah kiblat, baik ke arah kanan atau ke kiri. Tidak harus ke kanan, yang penting arah tidurnya dia menghadap ke kiblat, baik ke kanan atau ke kiri. Dia memilih yang lebih mudah bagi dia. Yang lebih mudah itulah yang lebih utama. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kalian kemudahan dan tidak menginginkan al-usr, kesusahan atas kalian. Maka jika tidak mampu untuk duduk, maka salat dengan berbaring, dengan memiringkan badannya ke arah kiblat. Dan jika tidak mampu untuk memiringkan badannya ke arah kiblat, apa yang harus dia lakukan? Kata para ulama, mustalqiyan rijlahu ilal kiblah. Yang harus dia lakukan adalah menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Jika tidak mampu miring menghadap kiblat, maka cukup bagi dia menghadapkan kakinya ke arah kiblat dan punggungnya atau punggungnya dinaikkan sedikit, dikasih bantal atau di kasur dinaikkan sedikit kepalanya sehingga dia terlihat menghadap kiblat. Jika tidak mampu miring, maka kakinya menghadap ke arah kiblat dan belakangnya atau pundaknya dikasih bantal sehingga dia seperti orang yang sedang menghadap kiblat. Kemudian jika seseorang tidak mampu salat dengan berbaring, dengan mengarahkan badannya ke arah kiblat, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah salat itu gugur dari dia? Para ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang sahih bahwa selama akal dia masih ada, selama akalnya masih baik, maka dia harus menunaikan salat tersebut dan tidak gugur salat bagi dia. Tidak gugur. Selama dia masih ada akal, maka dia harus mengerjakan sholat tersebut. Bagaimana caranya jika dia sudah tidak mampu lagi untuk miring ke kanan atau miring ke kiri dan tidak bisa lagi untuk menghadapkan kakinya ke arah kiblat? Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu dengan mengisyaratkan dengan al-ain, mengisyaratkan dengan matanya, mengisyaratkan dengan mata sambil mengucapkan takbir dan membaca apa yang diwajibkan bagi orang salat untuk dibaca. Dia bertakbir dengan mengisyaratkan dengan mata. Kemudian ketika ruku, maka matanya ditutup sedikit. Kemudian sami Allahu liman hamidah, dia buka lagi matanya dan membaca Rabbana wa lakal hamd. Kemudian ketika sujud, matanya ditutup ketika duduk dari sujud dan seterusnya, mengisyaratkan dengan mata. Jika tidak mampu lagi dengan mata tetapi dia masih punya akal, maka dengan hati cukup bagi dia meniatkan dengan hati, dia membaca di dalam hati, dia sholat Allahu Akbar, dia sebutkan dalam hatinya, kemudian baca Al-Fatihah dan seterusnya. Tidak gugur salat tersebut selama dia masih berakal, masih mukallaf. Seorang yang berakal, yang masih sehat akalnya, itu masih terkena beban, maka dia, orang yang sakit, tidak mampu melakukan perkara yang wajib, tetapi dia mampunya seperti itu. Ya, kata Rasulullah SAW, salatlah sebatas kemampuan. Jika tidak mampu berdiri, maka duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Ini menunjukkan, jika tidak mampu, maka seterusnya sesuai dengan kemampuan dia. Seterusnya sesuai dengan kemampuan dia selama masih sehat akalnya. Adapun mengisyaratkan dengan jari seseorang tidak mampu untuk sholat sambil duduk dan tidur, maka dia mengisyaratkan dengan jarinya. Jarinya diangkat ketika berdiri. Kata Syekhul Utsaimin, ini salah, ini salah. Tidak ada ucapan para ulama yang menjelaskan hal tersebut. Dan juga tidak ada dalilnya bahwa seseorang tidak ada athar dari para salafus saleh. Jika mereka tidak mampu untuk mengerjakan sholat, mereka mengisyaratkan dengan tangannya, mengisyaratkan dengan jari jemarinya. Cukup bagi dia dengan matanya, dan jika tidak mampu maka dengan al-qalb atau dengan berbicara dengan lisan dia. Maka selama dia memiliki akal, maka dia adalah orang yang terbebani, terkenai hukum taklif. Dan tidak boleh bagi seseorang meninggalkan sholat tersebut dalam seluruh keadaan. Kemudian Syekhul Utsaimin menjelaskan dalam syarah beliau, qala yajibu 'alal maridi an yusalli kulla salatin fi waqtiha, wajib bagi seorang yang sakit salat pada waktunya. Salat bagi dia harus dia lakukan pada waktunya, tidak boleh di luar waktu. Fa in syaqqa 'alaihi, namun jika dia berat untuk salat tepat pada waktunya, fa'ala kulli salatin fi waqtiha, maka jika dia keberatan untuk salat di waktunya, maka yang harus dia lakukan adalah menjamak. Boleh bagi dia menjamak antara satu salat dengan salat yang berikutnya, baik itu jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Misalnya dia gabungkan ketika zuhur, dia gabungkan salat zuhurnya dengan salat asar dia. Ini boleh. Atau dia tidak salat zuhur, tapi ketika salat asar, dia menggabungkan salat asar dengan salat zuhur yang dia tinggalkan, yang dia belum kerjakan. Demikian pula maghrib dan isya. Salat maghrib dia lakukan digabung dengan salat isya. Ini jika memberatkan bagi orang sakit. Tidak mesti harus sakitnya sampai tidak bisa berbuat apa-apa, tidak. Cukup bagi orang yang sakit, jika dia berat sholat sekarang, kemudian sholat lagi pada waktunya, pada setiap waktu dia sholat, jika ini memberatkan bagi dia, maka boleh bagi dia untuk menjamak, menggabungkan antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya, zuhur dan asar, maghrib dan isya, boleh dia gabungkan. Baik jamak taqdim didahulukan maupun jamak ta'akhir diakhirkan. Dikarenakan Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah suatu ketika beliau menjamak antara salat zuhur dengan salat asar, menjamak antara salat maghrib dengan salat isya tanpa ada sebab tertentu, tanpa safar dan tanpa sakit. Nabi SAW pernah beliau salat zuhur dijamak langsung dengan asar, dan juga pernah beliau salat maghrib dijamak langsung dengan isya. Kemudian ditanya kepada Ibnu Abbas, salah seorang sahabat ditanya tentang Rasulullah SAW ini. Maka sahabat tersebut menjawab, beliau melakukan hal itu agar tidak memberatkan umatnya, agar tidak memberatkan umatnya. Sehingga para ulama diantara mereka mengatakan bahwa seseorang boleh, jika ada keperluan tertentu, atau tapi tidak sering. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini sunnah hukumnya. Terkadang kita menjamak antara sholat duhur dan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini boleh kita lakukan, tapi sangat jarang, tidak sering, sangat jarang sebagaimana Rasul pernah melakukannya. Dan sebagian ulama lagi berpendapat bahwa hal ini jika ada keberatan, hal ini jika ada keberatan, maka boleh dia menjamak antara sholat asar dan duhur, walaupun bukan karena safar, walaupun bukan karena sakit, boleh dia menjamaknya. Inilah syarat yang pertama atau rukun yang pertama dalam sholat, yaitu al-qiyam, berdiri dalam sholat bagi yang mampu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini wasallallahu wasallam wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.